الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab zikru man yajtanabu sima'u minhu. Bab yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li akhlaqi rawi wa adabi sami', yaitu penjelasan atau penyebutan beberapa riwayat yang menjelaskan kriteria keadaan seorang yang hendaklah seorang rawil hadis menjauhkan dirinya dari mendengarkan hadis atau riwayat darinya. Sehingga dalam bab yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah semakin memperkuat bab yang sebelumnya, adanya riwayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dari sebagian para salafun as-salih, yaitu inna hadzal ilma tinun fanzuru amman ta'khudhuna tinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Sehingga keadaan seorang rawil hadis atau tulabul ilm hendaklah benar-benar selektif di dalam memilih seorang guru. Dia benar-benar memperhatikan keadaan dirinya sebelum dia duduk bersimpuh bermajlis di hadapan dirinya. Karena jangan sampai tatkala dirinya tidak selektif berhati-hati di dalam bab tersebut, kerusakan-kerusakan yang ada pada gurunya akan menular kepada dirinya. Betapa banyak kisah-kisah mereka orang-orang yang menyimpang disebabkan karena penyimpangan gurunya. Bahkan ada sebagian yang memiliki penyimpangan disebabkan karena tingkah laku gurunya, memuji seorang mubtadi, akrab dengan seorang mubtadi, sehingga dianggap oleh sang murid bahwasanya dia adalah seorang yang baik, dia adalah seorang yang soleh. Dan dengan bab-bab yang tadi kita sebutkan menjelaskan kepada kita bahwasanya berhati-hati dari menimba al-ilm termasuk dari amalan para salafun as-salih. Bila mana seorang muslim dianjurkan untuk berhati-hati di dalam memilih seorang teman, karena dikhawatirkan nantinya temannya tersebut akan menularkan sesuatu yang jelek pada dirinya, maka tentulah berhati-hati di dalam memilih seorang guru jauh lebih besar, jauh lebih ditekankan. Teman yang buruk saja bisa mempengaruhi orang yang dekat dengannya, apalagi seorang guru yang jelek. Maka sangat dikhawatirkan nantinya sifat-sifatnya atau apa yang ada pada dirinya akan berpengaruh kepada mereka. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Terdapat satu riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala dari perkataan Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu taala terkait pentingnya seorang penimba ilmu untuk berhati-hati selektif di dalam memilih seorang guru. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, la yu'khadul ilmu an arba'ah. Ilmu itu tidak diambil dari empat orang. Ini menunjukkan apabila dijumpai salah satu dari keempat orang tersebut, maka seorang talibul ilm hendaklah meninggalkan dirinya, tidak duduk bersimpuh di hadapan dirinya dalam rangka untuk menimba al-ilm. Yang pertama kata beliau rahimahullahu ta'ala, safihin yu'lanu as-safha atau yu'linu as-safha wa in kana arwan nasi, seorang yang dungu, yang bodoh, yang dia menampakkan kedunguan kebodohannya walaupun dia adalah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari manusia yang lainnya. Safih, yang nampak tanda-tanda kedunguan kebodohan pada dirinya. Ini jangan diambil ilmu darinya. Kemudian yang kedua, wa sahibi bid'atin yad'u ila hawah. Sahibu bid'ah yang mengajak seseorang untuk mengikuti hawa nafsunya. Yang berdalih, yang berprinsip, yang berkeyakinan, yang bersikap dalam keadaan menyelisihi bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan berprinsip, berkeyakinan apa saja yang sesuai dengan hawa nafsunya, menyelisihi syariah. Ini makna dari al-bid'ah dengan definisi yang ma'ruf, yang tidak ada bimbingannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, wa man yakdzibu fi haditsin nas wa in kuntu la attahimuhu fil hadits. Wa man yakdzibu fi haditsin nas wa in kuntu la attahimuhu fil hadits. Yaitu keadaan seseorang yang berani berdusta tatkala berbicara di hadapan manusia walaupun saya tidak menuduhnya dia berdusta di dalam memasukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang pendusta yang pembicaraannya yukhaliful waqi', menyelisihi realita kenyataan yang sebenarnya. Dia berdusta. Yang dia pelintirkan, yang dia dustakan adalah perkataan manusia. Dia mengatakan si fulan demikian, dia mengatakan si alan begitu, dia mengatakan yang di sana demikian. Padahal kenyataannya apa yang dia katakan tersebut menyelisihi realita kenyataan yang sebenarnya. Dia pendusta. Walaupun kata Imam Malik rahimahullahu taala di dalam menyampaikan hadis dia adalah seorang yang terpercaya, bukan sebagai seorang pendusta. Di dalam menyampaikan hadis dia adalah seorang yang mutqin. Namun tatkala ada kedustaan pada ucapannya, tatkala berinteraksi berbicara dengan manusia yang lain, maka tidak selayaknya bagi dirinya untuk menimba atau mengambil riwayat ilmu darinya. Bahkan ada sebagian salaf yang meninggalkan untuk mengambil periwayatan dari seseorang tatkala orang ini berbuat dusta dengan hewan ternaknya. Dilihat binatang ternaknya tersebut kemudian dia panggil, dia membawa semisal ember atau yang semisalnya, disangkanya oleh hewan ternaknya ember itu berisi makanan, namun ternyata ketika didekati tidak ada isinya. Tatkala beliau melihat keadaan seorang rawi yang ingin dia ambil riwayatnya demikian, maka langsung ditinggalkan. Maka langsung ditinggalkan. Seorang pendusta, seorang yang berani berdusta, wal'iyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, salihun abid fadilun iza kana la yahfadhu ma yuhadithu bihi. Seorang yang saleh, ahli ibadah, punya keutamaan bila mana ternyata tidak menghafal apa yang disampaikannya berupa hadis. Artinya seorang yang soleh, namun ternyata di dalam meriwayatkan hadis-hadis dia tidak faham, sehingga dengan ketidakfahamannya akhirnya mencampur adukan antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang dhaif. Kalau pada zaman sekarang seorang yang mumpuni dalam bab ibadah, namun ternyata tidak faham di dalam bab ilmu syariah, dia seorang yang abid, dia seorang yang saleh, dia seorang yang fadil, memiliki keutamaan, namun ternyata tidak faham tentang al-ilm. Ini juga dilarang bagi seorang thullabul ilm untuk kemudian mengambil ilmu darinya. Sehingga dengan ini, ma'asyaral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, hendaklah seorang ruwatul hadis, seorang thullabul ilm, benar-benar memperhatikan keadaan gurunya, baik dalamnya demikian pula luarnya, baik batinnya demikian pula apa yang nampak, yang zahir dari perbuatannya. Sehingga tidaklah seorang menimba al-ilm, melainkan dia mengambil ilmu itu dari seorang yang alim, demikian pula dari seorang yang saleh, demikian pula dari seorang yang shadiq, yang jujur dan bersih dari penyimpangan, bersih dari kebid'ahan. Karena betapa banyak dan seringnya seorang penuntut ilmu, kapan dia terkesima tentang perihal keadaan gurunya, maka dia tidak melihat keadaan sang guru tersebut, dia tidak melihat apa yang diucapkan oleh gurunya, dia tidak bisa menimbang apa yang diyakini oleh gurunya dan dijadikan prinsip olehnya. Yang penting itu adalah guru saya, yang penting itu adalah pengajar saya, tidak peduli apa yang disampaikan, tidak peduli apa yang diyakini, tidak peduli apa yang menjadi prinsipnya, yang penting saya bela. Ini kebanyakannya demikian. Banyak yang terfitnah disebabkan karena ahli ilm, orang yang sok memiliki ilmu namun dinyatakan sebagai seorang yang alim. Dan termasuk dari tanda-tanda kerusakan di akhir zaman adalah bermunculnya orang-orang yang seperti ini. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, in abaina yadai sa'asinuna khadda'ah, sama dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wa yantiqu fiha ruwaybidah. Pada zaman tersebut akan berbicara para ruwaybidah. Maka ada yang bertanya, man ruwaybidah ya Rasulullah, siapakah ruwaybidah itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, as-safihu yantiqu fi amri al-'amah, seorang yang dungu, yang tidak punya ilmu, yang tidak faham apa yang hendaklah dijadikan sebagai jawabannya, sebagai ucapannya, namun ternyata dia berani berbicara dalam urusan yang umum, mencakup keumuman manusia. Sehingga falhasil akhirnya manusia melihat dan mengambil fatwanya. Manusia terfitnah dengan apa yang menjadi pembicaraannya, sehingga ia pun berkeyakinan dengan keyakinan apa yang didengar olehnya, dan dia menyimpang sebagaimana dia menyimpang. Waliyadzubillah. Fadullu wa adallu. Mereka sendiri para safih yang tiku fi amri u'amah, para ruwaibidah, adalah seorang yang sesat. Wa adallu, dan menyesatkan manusia yang berada di sekitarnya. Ini berbahaya. Karena tujuan agar supaya ilmu itu terjaga kemurniannya, demikian pula para tulabul ilm, para ruwatul hadis, semakin bisa faham kepada siapa mereka hendaklah menimba al-ilm, kepada siapa hendaklah mereka menekukkan kedua lututnya untuk kemudian duduk di hadapannya secara bersimpuh, maka diterapkannya prinsip at-tahdzir. Para ulama itu mentahdzir, memberikan peringatan tentang perawi-perawi yang berdusta, memberikan peringatan tentang perawi-perawi yang lemah, yang tidak selayaknya diambil periwayatan darinya. Baik tahdzir itu kepada person-person perawinya, ataukah hadis-hadis yang disampaikan oleh mereka, ataukah penyimpangan-penyimpangan yang ada pada perawi-perawi hadis tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ketika ada salah seorang di antara mereka para ulama salaf yang mengatakan di hadapan para murid-muridnya, fulanun dha'if, fulanun kadzdzab, si fulan ini dha'if, lemah, jangan kalian mengambil hadis darinya, si fulan adalah seorang yang kadzdzab, jangan kalian ambil riwayatnya, maka ada sebagian di antara mereka menyatakan, ataghdzab, apakah engkau ini melakukan perkara ghibah? Kemudian beliau marah dan mengatakan perkataan yang ma'ruf, yang masyhur, idza sakattu ana wa sakatta anta faman yu'arif al-jahil as-sahiha was-saqim. Kalau misal saya ini diam dan kamu itu diam juga, maka terus siapa yang memberikan peringatan, siapa yang memberikan pengetahuan kepada seorang yang jahil bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang sahih, riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, perawi ini adalah perawi yang terpercaya, yang thiqah, yang boleh untuk kita mengambil riwayat darinya, dan perawi ini adalah perawi yang lemah, yang tidak boleh kita mengambil riwayat darinya. Ini kalau semisal semua diam, tidak bisa berbicara, maka yang terjadi adalah kerusakan. Waliyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga dengan beberapa penjelasan yang tadi kita sebutkan, nampak nyata bab yang disebutkan oleh al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, zikru man yujtanabu sima'u minhu, yang adalah dijadikan sebagai satu standar, yang dijadikan prinsip oleh semua para thullabul ilm, para penimba ilmu dari zaman satu zaman ke zaman yang berikutnya, dari masa yang satu ke masa yang berikutnya, untuk kemudian benar-benar selektif di dalam mencari seorang guru, tidak bermudah-mudahan di dalam mengambil riwayat darinya. sehingga perginya seorang thullabul ilm dari seorang guru yang jelek ini termasuk dari prinsip al-Islam. Mereka pindah dari seorang guru ke guru yang berikutnya. Karena seperti yang diajarkan oleh mereka para a'immatul Islam. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ittafaqa ahlul ilmi ala anna sima'a mimman yathbutu fizquhu la yajuz. Telah sepakat ahlul ilm, para ulama, bahwasanya mendengarkan seseorang yang nampak nyata terlihat kefasikannya itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan seorang muslim menimba ilmu dari seorang guru yang nampak kefasikannya. Bisa kefasikannya tersebut berbentuk dia berdusta sehingga terkenal sebagai seorang pendusta atau penipu. Ataukah ahlul ma'asi, terang-terangan dia bermaksiat, tidak punya rasa malu, maka ditinggalkan, tidak mengambil riwayat darinya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah adalah termasuk dari perkara yang ittafaqa ahlul ilm, telah sepakat para ulama ahlul ilm akan hal tersebut. Sehingga tidak hanya dipraktekan pada zaman Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, demikian bahkan pada zaman yang sebelumnya. Bahkan dijadikan pula sebagai standarisasi pijakan yang dilakukan oleh semua ruwatul hadis, semua thullabul ilm pada zaman yang setelahnya hingga zaman kita saat ini. Menyeleksi seorang guru. Wa yathbitul fisqu bi umurin katsirah. Dan nyatanya dan nampaknya kefasikan pada diri seorang rawi, pada diri seseorang itu dengan perkara-perkara yang banyak. La tukhtasu bil hadis, tidak khusus pada seputar hadis saja. Sebagai seorang rawi yang dhaif, yang wadha', yang memalsukan hadis, yang suka mentadlis dan yang semisalnya. Ini seluruhnya kefasikan dalam bab hadis yang disampaikannya. Namun bisa berbentuk perkara-perkara yang lain. Wa amma ma yukhtasu bil hadithi, adapun kefasikan yang khusus dalam perkara hadis, minha diantaranya terlihat dengan misal famithlu ayyadu'a mutunal ahaditha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia yadak, memalsukan matan-matan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia palsukan, menunjukkan bahwasanya Rasul tidak mengatakan demikian. Walaupun dari sisi sanadnya sahih, namun ternyata ada sebagian di antara wadda'in, pemalsu hadis, itu yang dipalsukan adalah matannya, bukan sanadnya. Au asanidul mutun, ataukah sanad-sanad yang ada pada matan hadis. Dia mengaku mendengarkan kepada syekh ini, namun ternyata dia tidak mendengarkan. Dia mengaku menimba ilmu dari seorang rawi ini, namun ternyata dia tidak mengambil ilmu darinya. Sehingga dia berdusta. Wa yuqalu, dan dikatakan innal asla fit taftishi an halir ruwat kana li hadza sababi. Ada yang mengatakan bahwasanya asal muasal prinsip seorang rawi untuk memeriksa keadaan seorang perawi hadis yang hendak dia mengambil riwayat darinya disebabkan karena sebab ini. karena kekhawatiran. Yang diambil darinya adalah hadis, matan hadis yang palsu. Karena kekhawatiran gurunya tidak mendengarkan secara langsung dari gurunya. Namun dia palsukan sanadnya. Sehingga mengesankan riwayat yang diriwayatkannya adalah riwayat yang sahih, namun pada kenyataannya tidak demikian. Ini ada yang menyatakan sebab musabab seorang rawi hadis benar-benar perlu untuk memperhatikan keadaan para perawi hadis adalah disebabkan karena hal tersebut. Kemudian di sini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat yang menyebutkan tentang perihal sebab tersebut. Di antaranya riwayat dari Al-A'mash rahimahullah dari Khaythamah ibn Abdurrahman rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan lam yakunin nasu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu para manusia mereka tidak bertanya tentang sanad. Yang mereka tanyakan adalah hadisnya langsung. Tidak bertanya tentang dari mana engkau mendengarkan sanad ini, riwayat ini. Apakah dari orang lain? Kalau orang lainnya siapa dirinya? Harus jelas. Mereka tidak mengatakan pada zaman dahulu yang demikian. Hatta kana fi zaman al-mukhtar, hingga muncul zaman al-mukhtar al-thaqafi dari Bani Thaqif. Mukhtar ini adalah seorang pemimpin penguasa yang berani mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar supaya kepemimpinannya semakin kuat. Kalau semisal manusia mendengarkan apa yang dilakukannya adalah berdasarkan hadis, maka akan mendapatkan dukungan baik dari alim ulamanya ataukah dari masyarakatnya secara umum. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Mukhtar ini pernah satu ketika mendatangi seorang ahli hadis, meminta kepada dirinya untuk kemudian memasukkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengiming-imingkannya dengan beberapa imbalan dengan jumlah yang besar. Tujuannya agar supaya menguatkan kepemimpinannya. Namun tatkala ahli hadis ini enggan, dibunuh oleh dirinya. Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha, tatkala terjadi dialog antara beliau dengan Hajjaj, seorang penguasa yang zalim, yang kejam, dengan yang adanya pada kisah yang ma'ruf, yang masyhur. Asma menceritakan kepada Al-Hajjaj apa yang didengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayakunu fi Thaqif kazzabun wa mubir. Akan muncul pada Thaqif yang pertama seorang pendusta, yang kedua seorang mubir, seorang yang zalim. Orang penguasa yang zalim, yang kejam. Kemudian Asma menyebutkan adapun yang kazzab kita mengetahuinya, itu Mukhtar. Dia dari Bani Thaqif. Adapun yang mubir, Asma mengatakan saya menyangka dia adalah dirimu. Kamu adalah seorang yang mubir yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pada zaman Al-Mukhtar ini mulailah bermunculan hadis-hadis yang palsu. Mulailah bermunculan riwayat-riwayat yang lemah. Sehingga mulailah mereka para ulama, para ruwatul hadis berupaya untuk menyeleksi riwayat-riwayat yang sahih dengan riwayat-riwayat yang lemahnya. Pada zaman sebelum muncul Al-Mukhtar, mereka tidak bertanya tentang riwayat yang didengarkannya. Namun tatkala dia muncul kemudian berani mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah mereka para manusia mempertanyakan riwayat-riwayat hadis yang sahihnya dan yang dhaifnya. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, muqaddimah sahihnya, menukilkan satu riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tatkala ada seorang tabi'in yang membacakan kepada Ibn Abbas beberapa hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Ibn Abbas dilihatnya tidak memperhatikan dan mendengarkan apa yang disampaikannya. Kemudian setelah selesai menyampaikan riwayat-riwayat tersebut, Ibn Abbas menyebutkan, inna kunna marratan idza sami'na haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa azghayna ilaihi bi adhanina falamma rukiba an-nasu su'ba wadh-dhalul falam ya'khudh minhum illa ma na'rif. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dahulu kita apabila mendengarkan salah seorang di antara kita membacakan satu riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtadarathu absaruna, penglihatan-penglihatan kami langsung tertuju ke arahnya. Yang semula mungkin sedang berbincang dengan kawannya, yang semula mungkin sedang melihat ke arah yang lain, ketika ada salah seorang yang mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dan demikian, maka manusia pada zaman tersebut, kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, langsung menghentikan aktivitasnya dan melihat ke wajahnya, memperhatikan hadis yang dibawanya. Tidak mempertanyakan riwayatnya dari mana dia mengambil. Tidak bertanya apakah engkau mendengar langsung atau tidak. Jangan-jangan engkau lupa. Jangan-jangan riwayat tersebut itu tidak benar. Tidak demikian. Bahkan Ibn Abbas menyebutkan, wa azghayna ilaihi bi adhanina, pendengaran-pendengaran kami pasang dengan seksama untuk kami dengarkan apa yang disampaikannya. Khawatir terluputkan. Khawatir ada beberapa kalimat yang tidak didengar, kemudian dia tidak mengetahuinya. Sehingga dipasang benar-benar penglihatannya dan matanya untuk mendengarkan apa yang disampaikannya. Ini keadaan para salafun salih. Alamma raqiban nasu su'ba wadh-dhalul, maka tatkala manusia melakukan perkara yang menyulitkan dan kehinaan, kerendahan, yakni berani memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena ingin mendapatkan dunia. Berani memalsukan riwayat hadis disebabkan karena satu tujuan dari tujuan dunia, kerendahan, kehinaan. Mereka menempuh satu perkara yang menyulitkan mereka karena memasukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir bahwasanya dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam an-nar. Ya kan, di dalam hadis yang mutawatir disebutkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Fattahimun nas, maka disebutkan oleh Khaisama bin Abdul Rahman, manusia pun mulai mempertanyakan para pembawa-pembawa riwayat. Siapa dia? Kapan dia lahir? Apakah betul bertemu dengan gurunya? Kalau semisal bertemu, apakah benar dia pernah mendengarkan riwayat darinya atau tidak? Bahkan bertemunya dua orang rawi, walaupun satu masa, terjadi khilaf di antara mereka para ulama ahli hadis, apakah riwayat yang disampaikannya adalah riwayat yang sahih atau dhaif. Dengan dua pendapat yang ma'ruf, yang masyhur, antara al-Imam al-Bukhari dengan al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Kalau al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mempersyaratkan riwayat yang sahih adalah thubutul luki. Harus terjadi perjumpaan antara dua orang rawi. Harus terjadi perjumpaan. Kalau al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mempersyaratkan ittisalus sanad dengan imkanul luki. Ya, dimungkinkan adanya pertemuan. Kalau semisal dia meriwayatkan dari seorang rawi dari Kufah, kemudian dia ternyata dari Basrah, dari sejarahnya ternyata disebutkan dia pernah ke Kufah, berarti ada kemungkinan berjumpa dengan rawi tersebut, maka riwayat yang disampaikannya termasuk dari riwayat yang muttashil, tentunya dengan melihat kriteria-kriteria yang lain. Kalau al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat harus ada penjelasan yang menyebutkan bahwasanya dia berangkat ke Kufah benar-benar bertemu dengannya. Kalau tidak ada penjelasan, maka dinyatakan sebagai riwayat yang mengkoti. Karena inilah riwayat yang terdapat di dalam Sahih al-Bukhari rahimahullah itu lebih sahih dan lebih terjaga dari sisi kesahihannya dibandingkan riwayat yang ada di dalam Sahih al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Riwayat yang dhaifkan oleh mereka para ulama dalam Sahih al-Bukhari jauh lebih sedikit dibandingkan riwayat yang ada di dalam Sahih al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, disebabkan karena adanya perbedaan pandang terkait permasalahan ittisalus sanad. Wallahu a'lamu bisawab. Ini insyaallah ta'ala yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.